Taib al-Ikhwah, kita masuk di hadith ke-7. Wa'an Anasin, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashaddu farahan bitawbati abdihi khina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amu wa sharabuhu fa'ayisa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha waqad ayisa min rahilati fabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa'akhadha bi khitamiha faqala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk ahta'a min shiddatil farahi akhrajahu. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah padang pasir. Tiba-tiba kendaraannya itu lari. Padahal makanan, minumannya ada di kendaraan itu. Maka dia pun berputus asa dari kendaraannya itu. Sudah lari, sudah liar sudah. Maka dia pun mendatangi satu pohon. Dia berbaring di bawah keteduhan pohon itu. Nah, dia sudah tidak berharap lagi tentang kendaraannya. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kendaraannya berdiri di samping dia. Maka diambil tali kendaraan itu. Kemudian dia berkata, saking gembiranya keliru dia ngomongnya. Allahumma, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Keliru karena saking gembiranya. Nah, ya, di dalam hadis ini, ya, ada penetapan sifat farah, sifat gembira, ya, bagi Allah Jalla wa'ala, di mana Allah bergembira dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan tentu kegembiraan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu pun. Dan ini hakiki. Nah, ya, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah, ya, di samping menetapkan sifat al-farah bagi Allah Ta'ala, yang ini merupakan pokok dari pembahasan kita, yaitu ma'rifatillah. Maka di situ ada syariat bertaubat. Taubat itu artinya ar-rujuk, secara bahasa, kembali. Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dari ancaman azab kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan taubat merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai tadi katakan, Allahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba. Maka di sini jangan takut. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan menerima taubat kita. Salah satu dari nama Allah adalah At-Tawwabu. At-Tawwab Mubalaghah. Banyak memberi taubat. Nah, wa ana tawwabur rahim, dan aku banyak memberi taubat dan banyak mengampuni. Nah, jadi Allah memberi taubat kepada siapapun yang mau kembali. Nah, cuman untuk taubat disyaratkan beberapa perkara sehingga taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa taubat itu disyaratkan padanya 3. Pertama, dia meninggalkan maksiatnya. Ketika maksiat itu berupa meninggalkan kewajiban, ya dia kerjakan kewajiban. Kalau maksiat berupa melanggar larangan, dia tinggalkan larangan itu. Yang kedua, dia menyesali. Menyesali perbuatan maksiat itu. Ini menunjukkan bahwa dia serius dalam bertaubat. Ada penyesalan. Nah, biasanya diungkapkan dengan tetesan air mata, tangisan penyesalan. Jadi tidak ada orang taubat ketawa-ketawa, itu tidak ada. Ya. Apalagi membanggakan dosa yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga, dia bertekad tidak mengulangi maksiat itu. Bertekad tidak mengulangi. Jadi ketika dia bertobat, dia punya tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian Syaikh Utsaimin rahimahullah menambahkan dalam syarah terhadap Riyadhus Shalihin ini 2 syarat lagi. Bahwa taubat harus dikerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena ada orang itu, wah saya tobat, tapi tobatnya karena tidak mampu. Wah saya kapok, saya tidak akan main judi lagi. Kenapa? Sudah tidak punya modal. Ya ini bukan tobat seperti ini. Iya kan? Nah. Jadi, ikhlas karena Allah dia bertobat. Maka keikhlasan ini yang akan menjadikan orang itu istiqomah di atas taubatnya. Nah. Kemudian syarat yang berikutnya dilakukan ketika pintu taubat masih terbuka. Nanti di hadis berikutnya ada penyebutan batasan waktu taubat. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Itu batas akhir. Ketika matahari terbit dari barat sudah selesai, siapapun tidak akan diterima taubatnya. Kemudian ada juga waktu khusus di mana sebagian orang masih diterima taubatnya, sebagian sudah enggak bisa lagi karena sudah tertutup baginya pintu taubat. Yaitu ketika yughfir. Ya. Innallaha yaqbalu taubata min 'abdi ma lam yughfir. Allah menerima taubat dari seorang hamba selama belum yughfir, selama belum sampai di tenggorokan nafas itu. Nah, ini yang ngeri yang nomor 2 ini. Kita enggak tahu kapan datangnya kematian. Maka segera kita bertaubat kepada Allah. Kemudian ditambahkan pula syarat taubat untuk dosa yang menyangkut hak orang lain. Jadi dosa itu ada 2. ada dosa yang kaitannya dengan Allah Ta'ala, seperti orang tidak sholat, ya kan? Ini sudah cukup lima tadi. Ikhlas, dia tinggalkan, dia sesali, dia tekad tidak mengulangi, dilakukan ketika pintu taubat terbuka. Tapi ada juga dosa yang di samping kepada Allah juga terkait dengan hukukul ibad, dengan hak-hak orang lain, seperti mencuri. Ya kan, mencuri ini ada kaitannya dengan hak orang lain. Maka syarat tobatnya apa? Lima tadi ditambah satu. Dia harus kembalikan. Dia harus minta penghalalan dari orang yang didolimi haknya itu. Nah, ya. Kemudian para ulama membahas tentang beberapa persoalan masalah taubat. Jadi misalnya seperti Imam Nawawi mengatakan, seandainya orang itu taubat dari sebagian dosa, diterima enggak taubatnya? Anggap orang punya 10 dosa, dia taubat dari 5. Bagaimana? Diterima taubatnya enggak? Hah? Diterima. Yang 5 yang dia taubat atasnya diterima. Yang 5 ya tetap aja dia dosa. Kan gitu. Memang tafsir ulama tentang taubatan nasuha itu ada beberapa penafsiran, di antaranya adalah taubat dari seluruh dosa. Bahkan kita harus bertaubat dari dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena ada kalanya kita berbuat dosa tapi kita tidak ngerti kalau itu dosa, atau tidak merasa itu adalah perbuatan dosa. Nah, kemudian seseorang bertaubat, kemudian dia mengulangi lagi dosanya itu. Bagaimana? Taubatnya diterima enggak? Jadi misalnya orang minum khamr. Setelah itu dia bertaubat, saya tidak minum khamr lagi. Sekian lama dia minum khamr lagi. Taubat yang ini tadi diterima enggak? Hah? Diterima. Karena tadi apa? Syarat diterima taubat itu kan bertekad tidak mengulangi ketika pas tobat itu. Gitu loh. Adapun kalau tadi dia kemudian di kesempatan berikutnya dia ngulangi lagi, yaitu dosa baru. Ini yang kadang-kadang orang enggak mau terima. Kok penak men, Pak, nganyar ke dosa sampean. Ya memang demikian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Kenapa dikasih enak kok susah? Dikasih enak kok malah enggak mau, kenapa? Cuman jangan sampai kita meremehkan. Kalau kita bertaubat tapi dalam hati kecil kita masih ada niatan, ah nanti satu saat aku akan ulangi lagi, toh nanti dimaafkan juga, justru ini gak diterima. Taubat seperti ini justru tidak diterima, meskipun dia tidak mengulangi loh ya. Karena disyaratkan apa? Dia punya tekad. Nah, kemudian beberapa kesalahan orang dalam bertaubat. Kesalahan yang paling besar adalah apa? Dia meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Yang kedua, ya, di antara bentuk meremehkan apa? Dia cerita dengan bangga. Oh, saya itu apa yang belum saya lakukan? Oh, dulu waktu saya masih muda, apa yang belum saya lakukan? Tapi aku sudah baca ini. Ini bahaya seperti ini. Kemudian yang kedua, menunda. Menunda. Tidak bersegera bertobat kepada Allah Ta'ala. Asa nanti ajalah, nanti aja, nanti aja. Berapa banyak orang-orang kampung sana ketika diingatkan oleh orang tuanya, "Mbok kamu itu leren lek mendem. Berhentilah kamu dari minum khamer. Tenang aja, Pak. Nanti kalau aku wis duwe bojo, aku wis punya istri, sembuh sendiri nanti. Saya akan tobat saya." Begitu punya istri belum juga taubat. Diingatkan, "Lu, katanya setelah punya istri mau sembuh." "Ya nantilah kalau sudah punya anak. Kan malu nanti kalau punya anak masuk bapaknya mendem. Nunggu sampai punya anak." Persoalannya tadi, pintu taubat akan tertutup atau belum ketika batas waktu. Malam yugharhir itu. Ya kalau waktu kita sampai ketika kita punya istri. Ya kalau umur kita sampai untuk kita punya anak. Kalau enggak. Nah, ini kesalahan yang Dan juga kadang ada sebagian orang itu apa? Mengatakan saya tobatnya nanti malam aja. Ya, sepertiga malam terakhir aku tobatnya. Karena sepertiga malam terakhir mantap, hadisnya jelas, Mas. Ya. Man sa'alani fa'atai. Wa man istaghfiruni aghfir lah. Ya kan? Wa man taba taba ila. Barang siapa minta aku akan beri, barang siapa istighfar saya akan ampuni, barang siapa tobat saya akan terima tobatnya. Paten. Satu tobatnya nanti malam aja, sepertiga malam terakhir. Masalahnya tekan enggak umur kita ke situ gitu loh. Sampai enggak umur kita ke situ. Sore mati gimana? Maghrib mati gimana? Isyak mati gimana? Dan ini bisa jamin umur kita. Nah. Ya. Sedangkan nanti di hadis berikutnya ya, innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail. Ya, hatta tadra syamsu min maghribiha. Allah itu membuka tangannya di waktu siang untuk menerima orang-orang yang bertobat dari pelaku kejahatan di waktu malam. Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat di waktu malam. Allah buka di tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat di waktu siang. 24 jam. Jadi tidak perlu nunggu apa? Sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Maka di sini urusannya segera. Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Segera. Jangan tunda-tunda. Maka salah satu senjata iblis adalah ini. Menunda. Membuat orang menunda semua hal, bukan hanya taubat, semua amal kebaikan iblis mesti bisikan nanti aja, bentar lagi, engko sik to, ya bentar lagi, itu. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari, ya kadang orang punya prinsip sak tekani, ya kan? Sak tekani itu salah, harus. Islam sangat-sangat menghargai masalah waktu. Tidak ada tunda menunda itu tidak ada. Ya, tang sekedul itu ada di Islam. Ya. Maka tidak ada santai-santai. Nah, kemudian hadis ini memberikan faedah larangan dari putus asa. Larangan dari putus asa. Kenapa? Ternyata Allah sangat gembira ketika orang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Syaitan salah satu pintu yang dipakai untuk menyesatkan manusia adalah apa? Pintu putus asa. Pintu putus asa. Digambarkan, wah dosamu terlalu besar, dosamu terlalu banyak. Ya sudah, nanti kamu kan tidak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Dibuat putus asa seperti itu. Sehingga orang kalau sudah putus harapan, ya sudah selesai. Dia akan terus saja bermaksiat. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, nah dipanggil dengan kalimat yang lembut. Wahai hambaku, hambaku yang melampaui batas atas dirinya, hambaku yang melakukan dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmatku. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, asal kalian mau bertaubat. hatta dosa syirik, dosa kekufuran, semua akan dimaafkan, diampuni oleh Allah asal bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini satu sisi yang menunjukkan apa? Larangan putus asa. Kaitannya dengan masalah apa? Dosa dan maksiat. Sisi yang kedua, perhatikan. Kita dilarang putus asa. Kenapa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segalanya. Perhatikan. Siapa yang menjadikan kendaraan itu liar? Kan awalnya jina. Dinaiki, Pak? Dinaiki. Unta itu dinaiki. Jina tiba-tiba jadi liar ketika di tengah padang pasir. Saya membuat. Saya menjadikan liar. Allah Ta'ala. Biasanya kalau sudah liar itu enggak mungkin kembali jina. Iya kan? Tapi ternyata balik. Unta itu balik ke pemiliknya yang sudah putus asa menunggu kematian itu tadi. Iya kan? Naik unta, bekalnya di situ, lari untanya. Sudah enggak mungkin lah, dikejar ya enggak mungkin. Orang itu juga mau melanjutkan perjalanan juga tidak mungkin, mati kehausan lah. Nunggu orang lewat, gimana orang mau lewat di daerah situ? Dia putus asa. Ternyata Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kembalikan unta itu kepadanya dalam keadaan dia tidak sadar. Ya kan? Ketika nunggu berbaring, ya, nunggu mati, tiba-tiba untanya ada di sampingnya. Subhanallah. Maka jangan putus asa. Seberat apapun problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, jangan putus asa. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah. Ya. Maka di sini sesungguhnya apa? Semakin sulit persoalan yang kita hadapi, itu alamat semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya pengalaman lah. Kita punya pengalaman banyak. Problem-problem besar, ya, itu biasanya ketika belum kepepet-pet gitu kita belum dapat jalan keluar. Ya, nanti silakan belajar dari pengalaman untuk membuktikan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah sudah menyatakan lewat Rasulnya, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah yang namanya pertolongan itu dengan kesabaran. Yang namanya jalan keluar itu kalau ada kesulitan. Yang namanya kemudahan itu mesti bersama kesulitan. Kita akan mengatakan ini mudah kapan? Setelah kita mengalami kesulitan. Maka jangan putus asa. Masalah ekokan ini terlalu berat masalah-masalah. Wah, sudah tinggal. Jangan, adepi aja. Nah. Lihat, apa yang menjadi dialami oleh orang ini luar biasa, di luar perkiraan dia. Dan Allah Maha mampu atas segalanya. Jadi enggak boleh putus asa. Enggak boleh putus asa dari dosa yang pernah kita lakukan. Ya kan? Enggak boleh putus asa atas problem yang kita hadapi. Tetap semangat, bersungguh-sungguh. Nah. Ya. Kemudian dari hadis ini pula yang namanya kesalahan itu tidak dihukumi. Ya. Kekeliruan itu tidak dihukumi. Tadi ini kan kata-kata kufur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ini kata-kata kufur. Tetapi itu diucapkan keliru gitu loh, tidak sengaja. Dia keliru karena saking senengnya itu keliru. Maka yang seperti ini apa? Tidak dihukumi. Sebagaimana di akhir suratul Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au ahta'na. Ya Allah jangan menghukum kami karena apa? Ketika kami lupa atau ketika kami keliru. Nah. Ya. Kemudian kemudian di sini ada faedah lain, yaitu apa? Kaitannya dengan pembelajaran. Ya, pembelajaran. Yaitu dengan metode mukoronah, perbandingan. Saiki yang namanya gembira. Ya, yang namanya gembira itu kan sesuatu yang abstrak. Gimana kita nerangkannya supaya orang mudah memahami itu gimana? Untuk menjelaskan tentang kegembiraan Allah itu kayak apa? Maka dengan metode mukoronah, perbandingan seperti ini, orang akan mudah memahami. Oh, Allah itu gembira. Itu seperti apa itu bisa dipahami. Ya, kita bisa melihat ya, ketika orang itu kehilangan kendaraan, kemudian dia temukan kembali, kan senang banget. Apalagi hilang dalam kondisi berisiko kematian, kok terus ketemu kembali. Wah, ini luar biasa kegembiraannya. Nah, dikatakan Allah lebih gembira lagi dibanding orang yang menemukan kembali kendaraan. Mudah dipahami. Dan ini banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajari sahabat seperti ini untuk menggambarkan, menerangkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Rasul ya mendapati seorang wanita kehilangan anaknya, wah dicari-cari, ketemu, didekap, dipeluk, disusui. Satu Rasul tanya kepada para sahabat, kira-kira mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Oh, tidak mungkin ya Rasulullah. Ibu itu sayang banget sama anaknya. Hilang aja dicari, masuk sudah ketemu dilempar. Maka Rasul katakan, Allah arham, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu itu kepada anaknya. Sudah gampang orang menerima pemahaman itu. Maka sebetulnya Islam itu lengkap, alikhwah. Ya, Islam itu agama yang lengkap. Apa yang kita butuhkan ada semua dalam Islam. Cuman masalahnya kita mau mempelajari atau tidak. Ya, apa yang kita butuhkan dalam dunia pendidikan, bagaimana cara mengajar yang baik dan seterusnya, semuanya ada dalam Islam, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita dapat bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, cuman masalahnya kan kadang kita tidak mengarah ke situ. Nah, baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatla syamsu min maghribiha. Rawi Muslim. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di waktu siang. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kejelekan di waktu malam. Itu sampai terbit matahari dari barat. Ya. Maka dalam hadis ini ada itsbat yad, ada penetapan bahwa Allah memiliki tangan. Dan ini sudah kita baca di hadis yang kedua kemarin. Allah memiliki tangan. Dan tangan Allah itu dua. Meskipun dalam lafaz ini apa? Dengan lafaz tunggal, lafaz mufrad, yad. Ya. Memang penyebutan lafaz yad dalam Al-Qur'an itu dengan lafaz tunggal, lafaz musanna, lafaz jamak. Seperti ayat yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Juga bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Nah, kemudian ada lafaz jamak, ma'amilat aidina. Apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami. Ini semua tidak bertentangan. Ketika disebutkan lafaz tunggal, itu dalam bahasa Arab disebut mufrad mudhaf, yang berarti menunjukkan semua yang ada. Sebagaimana dalam bismillah itu, bismillah. Apakah kita minta tolong hanya dengan nama Allah ataukah dengan semua nama Allah? Dari kata bismillah itu, dengan nama Allah, maksudnya dengan semua nama Allah, bukan hanya nama lafaz Allah saja. Ini juga begitu. Yadullah maksudnya dengan semua tangan Allah. Ya. Kemudian dengan lafaz mutsanna jelas Allah memiliki dua tangan. Adapun lafaz jamak itu dalam rangka takzim, pengagungan. Sama dengan dalam bahasa Indonesia apa? Ketika orang itu ngomong dia bilang kita, kami, kan gitu. Padahal kan satu orang dia yang bicara. Tapi dia katakan apa? Kita, kami, kan begitu kan? Itu li ta'zim. Atau menurut sebagian ahli bahasa, lafaz jamak itu paling sedikit adalah dua. Berarti selesai, tidak ada pertentangan. Yang jadi persoalan, sebagian kita sudah pernah angkat kemarin, tangan Allah itu dua, sepakat. Kanan kiri atau kanan semua, itu jadi persoalan. Ya kan? Ada riwayat menyebutkan kiltal yadai yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Tetapi ada juga riwayat, riwayat Muslim tetapi sanadnya lemah. Ya, disebutkan wa biyadihi syimal, dan di tangannya yang kiri. Berarti ada isbat Allah memiliki tangan kiri. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, seandainya kita mengatakan Allah punya tangan kiri, jangan dipahami kiri sebagaimana kirinya makhluk. Kirinya Allah sama dengan kanannya. Shimalu huwa yaminu. Kirinya ya kanannya gitu loh. Kalau di makhluk kan kiri itu lebih lemah daripada kanan kan? Kedudukannya lebih rendah daripada yang kanan kan? Itu kalau di makhluk, kalau di Allah enggak. Kirinya adalah kanan. Nah, jadi ada penetapan sifat tangan. Tangannya Allah laisa kamitsli syai. Jangan diserupakan dengan tangan sesuatu. Ya, jangan ditolak. Allah enggak punya tangan, jangan. Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka taala. Selesai. Ya. Kemudian yang kedua, lihat di sini. Rahmat Allah luar biasa. Allah menerima taubat dari seorang hamba kapan saja hamba itu mau bertaubat. Ya, bahasa kita 24 jam sudah. Siang malam mau bertaubat silakan, Allah buka tangannya untuk menerima taubat para hamba. Maka ini mendorong kita untuk semangat bertobat. Jangan takut. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, ya kita boleh takut. Ya kan? Tetapi kepada Allah jangan sampai kita takut kepada Allah Ta'ala. Karena lihat ini, rahmat Allah. Silakan. Yang berbuat salah, silakan datang kepada Allah, bertaubat kepadanya, maka Allah akan terima taubat itu. Sampai berulang-ulang meskipun. Ya. Subhanallah. Nanti ada di hutan hadis. Ya. Orang yang lancang. Jadi ada dua orang. Satunya ahli ibadah, satunya pelaku maksiat. Ini kawan dekat. Maka ketika ketemu, ahli ibadah itu melihat kawannya berbuat maksiat, maka dia kata ittaqillah. Aksir. Takutlah kamu kepada Allah. Kurangi, tinggalkan maksiatmu. Apa jawaban orang tadi? Hal ini wa Rabbi, sudah biarkan aku dengan Allah. Besok ketemu lagi, maksiat lagi, ditegur lagi. Suruh ninggalkan. Jawabannya sama. Biarkan aku dengan Allah Ta'ala. Besoknya ketemu lagi, maksiat lagi, diingatkan lagi. Jawabannya apa? Sudah, biarkan aku dengan Allah. Kamu ini kok seakan-akan dikirim untuk ngawasi aku sih? Jengkel dia si ahli ibadah itu. Wallahi la yakfirullahu lak. Karena ahli ibadah ini sumpah demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Allah tidak akan mengampuni kamu. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, man yata'ala alayya, siapa yang telah lancang bersumpah atas namaku, alla aghfiru li fulan, bahwa aku tidak mengampuni fulan. Wallahi, demi Allah, sungguh aku telah memaafkan fulan dan aku gugurkan semua amalanmu. Coba. Kita nganggap orang ini sudah tidak mungkin dimaafkan oleh Allah, tapi justru Allah, siapa bilang? Luar biasa kan? Siapa bilang kalau Allah tidak memaafkan? Ada juga seorang yang dia maksiat, tobat. Maka Allah katakan, ya hamba itu tahu dia punya Rob yang maha pengampun. Jadi kita tidak bicara tentang, wah ini berarti ngeremehkan dosa. Bukan, kita tidak bicara konteks itu. Kita bicara tentang konteks Allah maha pengampun. Supaya kita tidak putus asa dari dosa-dosa kita. Nah, jadi silahkan datang kepada Allah kapanpun. Tidak pernah tutup Allah Ta'ala. Ya. Siang dan malam. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ini, siapapun yang berbuat salah, ya, tidak ada kriteria. Oh, yang salahnya kecil dimaafkan, tidak. Siapapun, dosa apapun, silakan. Kalau dia mau tobat, Allah akan terima tobat. Kemudian hadis ini juga menetapkan batasan waktu tobat. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Terus Allah membuka tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa sampai terbit matahari dari barat. Nah. Ya tadi sudah saya sebutkan, saya singgung di hadis ke-7 bahwasanya apa? Nah. Batasan waktu taubat ada dua, ada umum, ya ini tadi terbitnya matahari dari barat, ada batasan waktu khusus. Nah, kemudian hadis ke-9. Ini kita bicara tentang rahmat Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah, walahu ma'an Umar, disebutkan oleh Bukhari Muslim dari Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qal qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabihi hawazin. Didatangkan kepada Rasulullah tawanan dari suku Hawazin. Ini perang apa namanya? Perang Hunain. Ya. Peristiwa perang Hunain. Jadi waktu itu kan selesai Fathu Makkah. Maka orang-orang Hawazin ini khawatir, waduh ini nanti Mekah sudah ditundukkan, sebentar lagi mereka akan menyerang kita ini. Maka mereka persiapan, mengumpulkan pasukan, harta dan wanita, anak-anak diikutkan juga, ya, untuk memerangi Rasulullah SAW. Terjadi peperangan dan mereka kalah. Maka kaum muslimin mendapatkan tawanan perang yang banyak. Maka didatangkan kepada Rasul. Nah, di antara tawanan perang itu, فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ تَسْأَلْ. Di antara tawanan itu ada seorang wanita yang mencari-cari, tas'a, kesana kemari, mencari-cari sesuatu. Ternyata dia mencari anaknya. إِذْ وَجَدَتْ سَبِيًّا فِي السَّبِيِّ فَأَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ. Maka ketika didapatkan anaknya itu, langsung diambil, terus ditempelkan ke perutnya, dipeluk, disusui. Nah, ternyata perbuatan wanita itu tidak luput dari apa? Pengamatan Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu Rasulullah katakan kepada para sahabat, "Atarauna adil mar'ata tarihatan walada finnar?" Bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la wallahi. Enggak mungkin ya Rasulullah. Demi Allah enggak mungkin. Hilang aja dicari. Masa setelah itu akan dibuang ke api? Enggak mungkin kan? Maka di sini Allahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang terhadap hambanya dibanding wanita itu terhadap anaknya. Nah, di sini juga ada faedah terkait dengan pendidikan tadi apa? Uslub mukorona, membandingkan. Ya, ada lagi kaitan dengan faedah pendidikan itu apa? Kaitan dengan pengajaran. Tanya jawab bisa. Ada lagi. Dan penting ini, yaitu apa? Memanfaatkan kesempatan. Outing class ini kalau kita bilang, ya kan? Lihat langsung kejadian. Jadi ada peristiwa, langsung digunakan untuk mengajarkan sesuatu. Dan ini banyak. Rasul kemarin di hadis yang keempat, ketika ngelihat kambing yang bertandukan itu, ya kan? Langsung tanya kepada Abu Dzar, "Kamu tahu enggak sebabnya kenapa kambing itu kelahi?" "Oh, enggak, Allah tahu," gitu loh. Ya kan? Allah tahu kalau sebab apa kan. Jadi memanfaatkan situasi kondisi untuk pembelajaran. Rasul ketika sedang duduk dengan sahabat bulan purnama, Rasul katakan, "Kalian akan melihat Allah di yaumul kiamah sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terang seperti ini." Kan begitu? Jadi seorang guru itu harus bisa seperti ini. Jadi tidak hanya tekstual wae, kaku. Ya. Maka nanti lihat misalnya ketika hujan, nah, ajarkan tentang tauhid kaitannya dengan hujan. Ayo siapa yang menurunkan hujan? Kan gitu kan. Gimana doa ketika hujan turun? Nah, gitu. Ya kan? Enggak, ini materinya puasa, Ustaz. Meskipun hujan ya wis, pokoknya materi puasa. Ya ini apa namanya? Kurang pas. Ya kan? Jadi paham ya? Sekali lagi, jadi kalau kita mau menggali hadis-hadis Rasulullah, pendidikan kita itu top. Apa yang disampaikan oleh orang-orang barat itu sumbernya dari sini semua, dari Islam. Cuman mereka menggali, mengembangkan, terus diklaim ini loh produk kami. Sehingga umat Islam, mereka hebat ya. Nah, padahal sumbernya itu dari kita. Maka mari ayo belajar. Ya. Jangan merasa wis cukup. Wis ngene wae. Sing penting mlaku. Ya Pak ya. Pendidikan kita sing penting mlaku. Sing ngene wis apik kok. Ya ini kalimat-kalimat menunjukkan pesimis yang sangat luar biasa. Ya pesimis akut. Ya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang lebih sayang kepada makhluk yang lainnya dibandingkan ibu kepada anaknya. Ya. Tidak ada makhluk yang lebih sayang kepada makhluk lain dibanding ibu kepada anaknya. Ya bapak itu ya sayang sama anak. Sayang kan? Tapi kalah dengan sayangnya ibu kepada anak. Ya nanti dipraktekke wae. Ya, ya Mas ya. Nek anake lara bapake tangi apa turu? Ya, tangi Mas ya. Nah. Itu. Sing sibuk ibunya. Bapake wis urusane ibu wis. Iya kan? Coba anake ngompol sampe ganti. Bapake. Ibunya. Ya. Jadi itu. Kemudian di hadis ini pula ada itsbat sifat rahmah. Bahwa Allah arham bi ibadihi min hadhihi bi waladihi. Allah lebih rahmah, lebih sayang kepada hamba dibanding ibu kepada anaknya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, Allah itu merahmati orang-orang yang melakukan sebab-sebab datangnya rahmat. Nah, maka yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana kita harus mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari perkara-perkara yang mendatangkan laknat dari Allah Ta'ala. Karena laknat itu artinya apa? Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ya. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah itu Maha Adil. Dari mana? Ya tadi, kalau seorang ibu tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam api, berarti kan Allah lebih lagi. Allah tidak mungkin melemparkan hambanya ke dalam neraka. Aslinya seperti itu, karena Allah arham. Sehingga kalau ada anak sudah digendong, dipeluk oleh ibunya, disusui, kok kemudian kecemplung ke dalam api, itu salah sapa? Hah? Salah mboke? Salah ibunya? Hmm? Ya salah anake, ya kan? Wong sudah digendong, disusui malah meronta-ronta jatuh masuk ke api, kan gitu. Ibunya kan sayang udah peluk-peluk begitu. Maka demikian pula seseorang masuk neraka itu salah dhewe, Mas. Allah arham. Allah tuh sayang banget sehingga ada perintah yang itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan bagi hamba. Allah larang karena perkara-perkara itu jelek dan membahayakan bagi hambanya. Tapi si hamba sendiri yang tidak mau manut sama Allah. Ya wis. Nyemplung dhewe neraka. Gitu loh. Ya, ini Allah arham. Jadi jangan salahkan. Ya, ketika ada orang masuk neraka, itu keadilan dari Allah karena kesalahan hamba. Enggak mungkin Allah itu akan memasukkan hamba ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tabillahu na'lam. Ya. Jadi masih ada dua hadis berkenaan dengan rahmat sebetulnya. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ya. Ini penting. Ya, supaya kita tidak putus asa. Ya. Kepada Allah taala. Naam, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.